Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa la'akibatulil muttaqin. Wa la'udwana ila ala zalimin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin limiddin. Tapi insyaAllah ta'ala kita lanjutkan sebagaimana yang sebelumnya telah kita ambil tentang permasalahan as-sirat. Yang mana setiap kita akan menyeberangi, melewati yang namanya as-sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian melainkan akan melewatinya. Dikatakan oleh Mujahid, murur ala sirat. Menyeberangi, melewati sirat. Adam bin Abbas yang lainnya mengatakan akan masuk ke dalam neraka, akan tapi akan selamat. Sehingga sebagaimana yang telah disebutkan bahasanya al-murur ala sirat ini sesuai dengan kadar keistiqomahan seorang di atas al-Islam. Melewati jalan yang hissi sebagaimana keistiqomahan seorang di dalam meniti jalan yang maknawi yaitu al-Islam. Maka sesuai dengan kadar keistiqomahan seorang di atas al-Islam, di atas hal kitab dan sunnah, maka sekadar itu pula dia akan istiqomah di dalam meniti as-sirat. Dan sirat adalah jisr, jembatan yang Allah SWT bentangkan antara surga dan neraka. Barang siapa yang dapat selamat menyeberanginya, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan barang siapa yang tidak selamat, tentunya akan terjatuh wal-iyadbillah ke dalam neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang as-sirat, anahu madhatatun mazallah. Sangat licin, sangat mudah seorang untuk terpleset. Tidak hanya itu, fiha kalalib, ada ranjo-ranjo yang menyambar-nyambar. Demikian halnya pula seorang tatkala berislam, tatkala berusaha untuk istiqamah di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Sekian banyak di sana syubhat dan syahwat yang menyambar-nyambar, yang menghampiri, yang akan menjadikan seorang terjatuh, terpleset dari al-haq. Sekian banyak syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kalaulah di zaman kita ini mungkin kita tidak bertemu dengan mereka-mereka yang memiliki penyimpangan. Tetapi di kantong-kantong kita, di rumah-rumah kita ada media, ada alat yang sangat mudah kita untuk terkena syubhat. Iya apa iya? Iya. Kalau di zamannya mereka para sahabat terdahulu, tatkala muncul fitnah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menasihatkan untuk melazimi rumah-rumah mereka, untuk tidak keluar dari rumah mereka agar terhindar dari al-fitan. Lah kalau di zaman kita sekarang ini, seorang di dalam rumah, di dalam kamarnya, fitnah ada di dalamnya. Di HP-HP mereka. Di grup-grup yang mereka ada padanya. Syubhat-syubhat senantiasa menghampiri. Demikian pula halnya asyahwat. Sekian banyak godaan-godaan, cobaan-cobaan yang merintangi seorang untuk istiqomah di atas al-haq, di atas kebenaran. Kemaksiatan-kemaksiatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat telekomunikasi yang ada di rumah-rumah kita. Sehingga tentunya seorang di dalam berpegang al-haq, di dalam mencari al-haq, harus benar-benar sidq, jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan di atas al-haq. Yang tentunya harus disandari dengan al-ilmu nafi' wal amali salih, ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Dan sebagaimana yang telah kita dapatkan faedah bahasanya, ilmu nafi' ini adalah a'dhamu ni'am, kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan Allah SWT sangat banyak. Tapi yang terbesarnya adalah al-ilmu nafi' wal amali salih. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah dalam Mandhumah Al-Qaid Fiqhiyah, beliau rahimahullah mengatakan, "I'lam hudita ana afdhalal minan. Ilmu yuzilu anka syaka wa dharan." Ketahuilah, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadamu, bahasanya anugerah, kenikmatan yang terbesar adalah ilmun yuzilu angka syaka wa dharan. Ilmu yang akan menghilangkan, ilmu yang akan menepis, mencegah dari asyak, dari syubhat. Ilmu yang akan menghilangkan kerancuan-kerancuan pemikiran seorang akan hilang dengan ilmu nafi' tadi. Dan demikian pula dia akan dapat menepis. Manakala datang syubhat, akan dia tolak. Dikarenakan dia memiliki ilmu yang nafi'. Yuzilu angka syakka wadharan. Dan demikian pula, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan menghilangkan noda-noda kemaksiatan seorang. Akan menjauhkan diri, menjauhkan seorang dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia memiliki ilmu yang nafi', dia akan mengintrospeksi diri. Akan melihat tentang perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, yang kemudian dia akan bertobat darinya, berusaha untuk beramal dengan amal yang soleh sebagai penggantinya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan demikian pula tentunya dia akan berupaya beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Ini ciri tanda ilmu, suatu ilmu adalah ilmu yang nafi'. Manakala menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan asyubhat dan menepis asyubhat, dan demikian pula mencegah dari terjatuh dalam asyahwat, kemaksiatan. Maka bagi kita semua untuk melihat ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, ilmu-ilmu yang telah Allah SWT karuniakan kepada kita. Sudahkah ilmu-ilmu tersebut menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada diri kita, dapat menepis manakala syubhat datang kepada kita. Dan demikian pula menghilangkan zaran, noda-noda hitam yang ada di hati-hati kita, sehingga tinggal kita untuk melihatnya. Sehingga manakala kita mengetahui bahasanya al-ilmu nafi' wal amal salih, ini adalah sebesar-besar kenikmatan, maka tentunya al-akil, seorang yang berakal, dia akan berusaha keras, berupaya keras untuk mendapatkannya. Dengan tentunya apa? Ta'allum, dengan mempelajarinya. Dan demikian pula mengupayakannya di dalam mengamalkannya. Karena al-ilmu yuksadu bihi al-amal. Ilmu itu dicari, dipelajari untuk diamalkan. Wa illa, ilmu itu menjadi hujjah alaik, menjadi bumerang bagi pemiliknya. Maka mari kita sama-sama untuk melihat kepada diri-diri masing-masing dari kita. Karena as-siratul mustaqim, jalan yang lurus adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Seorang mengetahui al-haq, kemudian dia amalkan. Karena tidak cukup seorang mengetahui al-haq, kemudian tidak dilakukan. Kemudian di sini disebutkan, setelah mereka-mereka dari kaum mukminin selamat di dalam menyeberangi as-sirat, fa idza abaru alaihi waqafu ila akhirih. Setelah mereka kaum mukminin, di antara mereka yang selamat menyeberangi as-sirat dengan kecepatan sebagaimana telah kita ketahui, kaum mukminin dalam menyeberanginya berbeda-beda tingkatan kecepatannya sesuai dengan istijabah tatkala di dunia di dalam menyambut syariat-syariat al-Islam. Maka manakala mereka telah berhasil menyeberangi as-sirat, mereka dihentikan, dikontarah. Sini dikatakan wa dzalika lima fi sahih an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yukhlasul mu'minuna minan nar wa yushabuna ala qantarah bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dihim min ba'din madaliman kanat bainahum fid dunya hatta idza huddibu wa nuqu udina lahum fi duhulil jannah. Yang demikian itu sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yakhlusul mu'minuna minan nar wa yuhbasuna ala qantarah, setelah mereka selamat dari menyeberangi as-sirat, selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ditahan, dihentikan di sebuah kontorah. Dikatakan kontorah adalah jisrun sagir, jembatan yang lain yang lebih kecil. Dan ada yang menyatakan adalah apa? Akhir dari sirat, yaitu kontorah. Fayuqtasu li ba'dihim min ba'din madaliman kanat bainahum. Sehingga di kontorah tersebut dilakukan kisos sebagian mereka kaum mukminin dengan sebagian yang lainnya dari kedzaliman yang mereka lakukan. Sehingga kedzaliman apapun yang seorang hamba lakukan tatkala di dunia terhadap orang lain, ini akan ditegakkan qisas, akan ditegakkan untuk pembalasannya. Hatta idza hudibu wa nuku, sehingga tatkala mereka telah terbersihkan dari bentuk kedzaliman-kedzaliman di antara mereka, udina lahum fi dukhulil jannah, mereka baru diizinkan untuk memasuki jannahnya Allah SWT. Yang kemudian di sini sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bahasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali akan membuka pintu sorga, dan umat dari umat-umat yang ada yang akan masuk ke dalam sorga yang pertama kali adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang as-syafa'ah, sehingga seorang tidak akan dapat masuk ke dalam al-jannah kecuali setelah mendapatkan syafa'ah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, setelah beliau menyebutkan tentang as-sirat, wa kadza siratu yumadu fawqa jahannam fa muwahidun najin wa akharu muhmilu wan naru yaslaha syakiyu bihikmatin wa kadza takiyu ilal jinani sayadkhulu wan nar, yani neraka, yaslaha syakiyu, Allah SWT akan menenggelamkan mereka, orang-orang yang syaki, orang-orang yang sengsara, mereka ahlu nar, akan Allah SWT masukkan ke dalam neraka. Bihikmatin, berdasarkan hikmah dari Allah SWT. Wa kadza takiyu ilal jinani sayadkhulu, dan demikian pula orang-orang attaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, ilal jinani sayadkhulu, mereka akan masuk ke dalam surga-surganya Allah SWT. Sini isyarah dari sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan al-jannati wan nar, tentang permasalahan surga dan neraka. Dan dikatakan di sini oleh Syarih Al-Wasithiyah tatkala menjelaskan tentang surga dan neraka, al-jannatu lughatan al-bustan alladhi fihi asyjar al-musmirah. Surga ini adalah, al-jannah ini adalah al-bustan, kebun, kebun yang di dalamnya terdapat banyak pepohonan yang berbuah. Ini secara luas, secara bahasa. Al-bustan al-kathir al-asyjar al-musmirah, sebuah kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan, tanaman-tanaman yang mengeluarkan buah-buahnya. Indah atau tidak indah? Sangat indah. Kalau kita saja punya kebun di dalamnya banyak jenis-jenis tanaman-tanaman mengeluarkan buah-buah yang sangat lebat, kira-kira senang apa enggak? Senang, melihatnya senang. Sehingga al-jannah itu indah. Sumiyat jannah li istina'iha wa tasatturiha bil asjar. Surga dikatakan surga, al-jannah dinamakan al-jannah dikarenakan tertutupi oleh pepohonan-pepohonan yang ada. Ini definisinya secara lugah, secara bahasa. Wal muradu huna ad-darul lati a'adaha Allahu li awliyaihi wa ibadihi as-salihin. Dan yang dimaukan surga di sini adalah negeri, suatu negeri yang Allah SWT menyiapkan untuk para wali-wali Allah SWT, untuk hamba-hamba Allah SWT as-salihin. Sehingga manakala kita ingin menjadi ahlul jannah, hendaknya kita menjadi awliya'illah, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, ini aulia Allah SWT. Maka kalau kita menginginkan menjadi ahlul jannah, hendaknya kita menjadi orang-orang yang mukmin attaqi, seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini tentang al-jannah. Adapun neraka, maka secara lugah ma'rufah, api. Beliau katakan, fa'a'adahallahu subhanahu li'a'da'ihi, adalah suatu negeri yang Allah SWT persiapkan untuk musuh-musuh Allah SWT. Semoga Allah SWT melindungi kita dari azab neraka. Kemudian dikatakan, fayajibu al-imanu bihima wa'tiqadu annahuma haqqun mawjudatani al-an. Maka wajib untuk mengimani keduanya, mengimani tentang al-jannah wa'nar, meyakini bahasanya kedua-duanya adalah hak, benar adanya. Surga itu nyata adanya, dan demikian pula neraka itu nyata adanya. Bukan sekedar hayalan, bukan sekedar gambaran untuk menakut-nakuti manusia, sebagaimana yang diyakini oleh mereka orang-orang falasifah. Hanya sekedar hayalan yang dibuat-buat oleh mereka para anbiya wa rusul untuk menakut-nakuti umat manusia. Tidak. Tapi harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, surga neraka itu adalah suatu yang nyata. Bagaimana tidak? Sekian banyak ayat aja yang kita baca dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang al-jannah wa nar dan kenikmatan yang ada di dalamnya serta azab yang ada di dalamnya. Mawjudatani al-an, surga dan neraka saat ini telah ada. Saat ini apa? Telah ada, telah Allah SWT ciptakan. Tidak sebagaimana juga anggapan mereka-mereka yang mengatakan al-jannati wa'nar belum ada. Mereka menyatakan kalau telah ada sia-sia, karena belum ada penghuninya. Ini mereka-mereka yang mengedepankan al-akal. Adapun kaum muslimin, kaum mukminin tentunya mengedepankan al-adillah minal kitab wa sunnah. Tapi adapun tentang dalil yang menunjukkan tentang adanya neraka dan al-jannah, fa insyaallah pada waktu yang akan mendatang, bi'idznillah, wallahu a'lam.